Bakar, Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu meriwayatkan dengan lafaz di ujung hadisnya, Nabi SAW berkata kepada tukang cukurnya, qala lil hallaq, kepada tukang cukur, ha wa asyara bi yadihi ilal janibil ayman, di sini. Ha di situ artinya di sini. Ha ini dipegangnya, kemudian disuruhnya untuk mencukur sebelah kanan, wa asyara bi yadihi ilal janibil ayman, hakadha, begini. Jadi cara mencukurnya juga dia ditunjukkan oleh Nabi, ambil dari atas dan turun ke bawah. Faqasama sya'arahu baina man yali. Yang setelah selesai mencukur bagian yang sebelah kanan, Nabi SAW mengambil rambutnya yang sudah tercukur tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Ya. Faqasama sya'arahu baina man yali. Dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Qal thumma ashara ila al-hallaq, kemudian dia menunjukkan kepada tukang cukur, al-hallaq tukang cukur, wa ila al-janibil aysar, kepada bagian yang sebelah kiri. Fa halaqahu, maka tukang cukur itu pun mencukur bagian yang sebelah kiri. Fa atahu umma Sulaim. Rambut yang sebelah kiri ini diberikan oleh Nabi kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang wanita sahabat yang mulia dan dekat dengan Nabi SAW karena kekerabatan, dan banyak hal-hal yang sangat spesial antara beliau dengan Nabi. Pernah Nabi SAW salat di rumahnya, salat sunat. Kemudian ada kalanya Nabi SAW tidur di rumahnya, kemudian beliau masuk dengan pelan agar Nabi tidak terbangun, kemudian koreknya, dalam bahasa saya korek, artinya Nabi SAW ketika tidur itu mengeluarkan keringat, maka diupayakan diambilnya kemudian dikikis, diambilnya keringat di badan Nabi itu dan dimasukkannya ke dalam botol, ya, keringat yang ada di Nabi SAW. Ini kejadian daripada Ummu Sulaim. Ya, jadi Nabi SAW juga perhatian kepadanya, dan beliau juga sangat mencintai Nabi SAW. Nabi mencintainya karena kesolehannya dan kedekatan hubungan kekeluargaan. Itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang dikhususkan oleh Nabi sebagian rambutnya. Ini dalam riwayat Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Bakar, guru Imam Muslim yang pertama. Sementara dalam riwayat yang lain, wa amma fi riwayati Abi Quraib, dalam riwayat Abu Quraib, guru Imam Muslim yang ketiga, ia menyatakan, qala fa bada'a bisyiqqil aymani, lalu dimulailah dengan dari sebelah kanan, fawazza'ahu, maka Nabi SAW membagikannya, asy-sya'rata wasy-sya'rataini bainan nas, dibagikannya dengan jumlah satu helai dua helai rambut, satu orang dapat satu helai, paling banyak dua helai, kemudian dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Sekian banyak itu yang mendapat. Kalau seandainya untuk per orangnya satu atau dua helai, dan sebagian sebelah kanan-kanan itu luar biasa banyaknya, ini yang dapat, dan banyak sekali yang memang mendapat, dan bahkan ada di antara mereka itu yang menyimpannya sampai dalam keturunan. Keturunan pertama, keturunan kedua. Artinya turun-temurun dijaga dan dipelihara oleh keluarga ini, rambut Nabi SAW yang didapatkan oleh nenek moyang mereka dari Nabi langsung di Mina. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yang mengatakan ini seorang ulama pada generasi di zaman Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, ia mengatakan ini rambut Nabi. Imam Ahmad mengatakan dari mana kamu dapat? Maka ia mengatakan saya didapatkan oleh ayah saya ayahnya dari ayahnya. Kemudian dia ayahnya itu mengatakan saya menerima langsung dari Nabi di Mina. Dijaganya rambut Nabi begitu besar perhatian mereka untuk mengambil berkah dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang kedua. Nabi SAW membagikan bahagian kepala rambut di bagian kepala sebelah kanan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sangat banyak sekali, maka per orang mendapatkan satu atau dua helai rambut. Thumma qal, lanjutan dari riwayat ini, qala bil aisar, maka Nabi perintahkan untuk dicukur sebelah kiri. Fasana'a bihi mithla dhalik, maka dicukurlah oleh tukang cukur seperti yang pertama. Thumma qala hahuna Abu Talha, ini bahagian dari Abu Talha, ini bahagian dari Abu Talha. Abu Talha adalah suami dari Ummu Sulaim, suami dari Ummu Sulaim. Apakah yang maksudnya adalah untuk pasangan suami istri ini atau dibagi dua oleh mereka? Yang jelas riwayat yang pertama diperuntukkan oleh Nabi untuk Ummu Sulaim, riwayat yang kedua sekarang untuk Abu Talha, dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena keduanya adalah pasangan suami istri. Fadafa'ahu ila Abi Talha, dan Nabi SAW serahkan rambut yang sebelah kiri, bagian sebelah kiri kepalanya itu, kepada Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadis yang kedua, dan juga menjelaskan kepada kita tentang sunnahnya mencukur, mendahulukan dalam mencukur rambut sebelah kanan, kemudian setelah itu sebelah kiri. Adapun tentang urutan amalan ini, amalan yang ada dalam bab tadi, itu tidak ada dalam riwayat yang sekarang. Hanya ada dalam riwayat yang pertama, sementara yang kedua ini tidak ada, kecuali sunnahnya mendahulukan bagian sebelah kanan dari sebelah kiri ketika tahallul. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-377, 486 halamannya, 3077. Imam Muslim Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Hisham an Muhammadin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. هذا حديث juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan darinya oleh muridnya, di sini bernama Muhammad. Ya, an Muhammad an Anas. Jadi murid Anas di sini namanya Muhammad. Dan beliau adalah Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin, rahimahullahu taala. Anas bercerita bahwasanya Rasulullah SAW melontar jamrat al Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma sarafa ila al Budni. Kemudian dia balik menuju tempat penambatan hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hadiah untuk disembelih. Fanaharaha, maka dia menyembelihnya. Dan beliau menyembelih ketika itu 63 ekor. 63 ekor dinahar oleh Nabi SAW. Dan nahar adalah menyembelih unta. Nahara itu artinya khusus untuk penyembelihan unta, yang penyembelihannya adalah dengan cara menusuk kemudian memotong dalamnya. Ya. Ini penyembelihan unta. Adapun penyembelihan hewan yang lain dinamakan dengan zabaha. Zabaha yazbahu. Itu penyembelihan yang kita ketahui, penyembelihan ayam, penyembelihan sapi, penyembelihan kambing. Itu namanya dalam bahasa Arab adalah zabaha yazbahu. Sementara nahara, maka dinamakan hari itu dengan hari nahar, yaitu diambil dari penyembelihan, proses penyembelihan unta. Nabi SAW menyembelih 60 lebih unta pada hari itu, di saat setelah melontar Jamratul Aqabah. Dan 100 ekor unta yang dihadiahkan oleh Nabi, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Talib. Ya, sisa dari 60 lebih yang dia sembelih itu disembelih langsung oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Setelah menyembelih, Nabi SAW, sementara saat itu Al-Hajjam tukang bekam. Al-Hijamah artinya bekam. Al-Hajjam tukang bekam. Jadi bisa kita panggil orang yang biasa membekam dengan Al-Hajjam. Ya. Dan Nabi SAW ketika berbekam ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'tal hajjama dirhamain. Nabi SAW melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam itu 2 dirham. Dan banyak sekali. Banyak sekali dia memberi upah kepada tukang. Memang tidak ditarifkan, tetapi dia banyak memberi. Nabi SAW ketika berbekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya ini sangat besar. Ini Nabi SAW akhlaknya luar biasa ketika dia mendapatkan jasa, bahkan dia memberikan balasan lebih dari apa yang diberi oleh orang kepadanya. Ketika Nabi menyembelih, al-hajjamu jalis, tukang bekam sedang duduk-duduk, fa waqala biyadihi an ra'si, maka dia panggil tukang bekam ini. Biasanya tukang bekam juga bisa mencukur, karena biasanya dia mencukur kepala, maka biasanya dia membekam di kepala dan pasti mencukurnya. Maka Nabi SAW meminta kepada tukang bekam ini mengarahkan kepalanya dan menunjukkan bahagian yang sebelah kanan. Lalu beliau meminta untuk digunduli bahagian sebelah kanan tersebut. فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنِ فَقَسَمَهُ فِي مَنْ يَلِي. Maka rambut yang telah dicukur bagian yang sebelah kanan ini dibagikan kepada orang-orang yang dekat dan yang ada di sekitarnya. ثم قال احلق الشق الاخر. Kemudian Nabi minta untuk dicukur bagian yang sebelah yang lain. Faqala, setelah selesai Nabi bertanya aina Abu Talha? Di mana Abu Talha? Kemudian ketika ditunjukkan atau beliau datang, fa'atahu iya, maka Nabi berikan rambut yang sudah dicukur dari kepala bagian sebelah kiri kepada Abu Talha, dan dalam riwayat yang kedua tadi diberikan kepada istrinya Ummu Sulaim. Ini tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya pasti mendapatkan bahagian. Atau Nabi perintahkan kepada Abu Talha, serahkan sebagiannya kepada istrimu. Ya, tidak bertentangan antara dua riwayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang ketiga ini jelas menunjukkan apa yang tertera dalam bab urutan amalan yang sunnah. Melontar, kemudian menyembelih, kemudian cukur. Ini perbuatan di Mina. Perbuatan nusuk, menasik di Mina tanggal 10. Melontar, menyembelih, dan mencukur. Kemudian di situ ada penjelasan tentang dari sebagian mana, dari belahan atau bagian mana kepala itu dimulai ketika mencukur dalam proses tahallul. Yaitu bagian sebelah kanan. Adapun tentang pembagian rambut Nabi, ini kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3078 masih hadis Anas, ya. Wa hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala sami'tu Hisham ibnu Hassan yukhbiru an ibni Sirin. Ibni Sirin di sini dia yang tadi bernama Muhammad. Ada kalanya dengan namanya Muhammad, ada kalanya dengan kunyahnya Ibnu Sirin, dibawakan oleh Imam Muslim. Terserah dia, karena dia yang paling kenal dengan identitas gurunya atau perawi dalam riwayat ini. Di sini disebutkan Ibnu Sirin, sementara riwayat yang lain, riwayat yang tadi dengan sekedar mengatakan Muhammad. Makanya ketika kita baca hadis, kalau membaca banyak jalan yang dalam satu hadis itu, maka kita akan temukan penjelasan-penjelasan yang membukakan keterangan tentang hadis tersebut. Kalau hanya riwayat yang pertama kita baca, riwayat yang 3077 tadi, maka kita hanya tahu nama Muhammad saja. Siapa ini Muhammad? Ketika kita baca riwayat lain, baru kita tahu bahwasanya Muhammad di situ adalah Ibnu Sirin. Nah, contohnya dua riwayat ini telah kita baca, dan ternyata Muhammad yang pertama tadi namanya dia adalah Muhammad Ibnu Sirin. Karena ada Muhammad-Muhammad yang lain. Ada Muhammad Ibnu Munkadir, ya. Ada Muhammad ibnu ibnu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq yang segenerasi dengan dia setingkat. Maka ketika disebut Muhammad dan kita tahu, sudah baca riwayat yang lain dan ternyata dia adalah Ibnu Sirin, maka tahu kita bahwasanya dia Muhammad adalah Ibnu Sirin. Maka di sini Ani bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala lamma rama Rasulullah sallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-haliqa shiqqahu al-ayman fa halaqa thumma da'a Aba Talhah al-Ansari fa ataahu iyya thumma nawalahu ash-shaqq al-aysar fa qala ihliq fa halaqahu fa ataahu Aba Talhah faqala qsimhu bainan nas. Di sini ada perbedaan keterangan, mungkin ada agak sedikit bertentangan dengan riwayat yang telah kita baca tadi. Anas bercerita ketika Nabi melontar jamratul aqabah, kemudian dia nahara nusuka, menyembeli sembeliannya, wa halaqa, kemudian dia mencukur, nawalal haliqa syiqqahul aiman, dia arahkan kepada tukang cukur itu bagian kepalanya yang sebelah kanan. Jadi kalau kita yang meminta, kita yang menunjukkan, kita yang mengarahkan kepada tukang cukur itu agar memulai sebelah kanan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Fahalaqahu, maka dicukur oleh tukang cukur tersebut. Thumma da'a Abu Talha al-Ansari, kemudian Nabi memanggil Abu Talha al-Ansari yang tadi. Fa'atahu iya, rambut yang telah dicukur itu diserahkan kepada beliau. Thumma nawalahu syiqqa al-Aisar, kemudian Nabi arahkan kepalanya yang sebelah kiri kepada tukang cukur. Faqala halik, Nabi katakan cukur ini. Fahalaqah, maka dicukur oleh tukang cukur tersebut. Fa'atahu Abu Talha, maka yang sebelah kiri ini diserahkan oleh Nabi kepada Abu Talha lagi, tetapi ia berkata kepada Abu Talha, iksimhu bainan nas, bagi-bagikan ini di antara manusia, kepada manusia. Jadi ada pertentangan. Justru yang di sini yang dibagi-bagikan adalah bagian kepala yang sebelah kiri, padahal riwayat yang telah berlalu sebelah kanan. Perbedaan ini tidaklah menunjukkan pertentangan yang besar. Ya, perbedaan riwayat ini tidak menunjukkan pertentangan yang besar. Yang jelas dua bagian yang tersebut, sebagiannya diserahkan kepada Abu Talha, sebagian yang lain diserahkan kepada Abu Talha untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, terjadi perbedaan riwayat, dan perbedaan ini tidak memunculkan perkara yang besar, karena tetap pembagian itu untuk Abu Talha sebagian dan untuk orang-orang banyak sebagian yang lain, dibagi-bagikan kepada orang banyak, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Permasalahannya tidaklah memunculkan sebuah hal yang sangat besar, munculnya hukum yang baru yang harus diselesaikan, tidak ada penyelesaian apa-apa, karena tetap saja semuanya mendapat, cuma pembagiannya apakah sebelah kiri untuk orang banyak atau sebelah kanan untuk orang banyak, sementara yang sebelah kirinya untuk Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Ini tentu terjadi perbedaan riwayat, menunjukkan bahwasanya sebelah manapun dibagikan tentu tidak mengapa, sebelah manapun yang dibagikan oleh Nabi tidak mengapa, dan tidak menuntut kita menyelesaikannya atau membahasnya, menghabiskan umur untuk membahasnya, karena permasalahan tidak memunculkan hukum, tidak memunculkan hukum. Bagian kepala sebelah kanan itu ada keutamaan tersendiri, sebelah kiri ada keutamaan tersendiri, tidak ada apa-apa, semuanya rambut Nabi, dan hanya sebagian dikhususkan untuk Abu Talha dan istrinya, sebagian yang kedua diserahkan dan dibagi-bagikan kepada orang banyak. Itu kesimpulannya. Dan kesimpulan dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, ada dua sunnah yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji pada hari nahar. Yang pertama, urutan tiga amalan di Mina, kemudian yang kedua, mendahulukan ketika cukur tahallul bagian kepala sebelah kanan sebelum sebelah kiri, dan jangan bagi-bagikan. Ya, jangan bagi-bagikan, karena ini hanya untuk Nabi SAW. Jangan pula ini untuk sebulan, apalagi kalau itu seorang buya atau kiai atau ustadz, diambilnya, diserahkan kepada orang lain, tidak ada apa-apanya, tidak ada bedanya dengan menambut orang lain, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang ke-58. Berbunyi bab man halaqa qabla an-nahri au nahara qabla ar-rami. Tadi sudah kita ketahui urutannya apa? Tanggal 10, lontar, nyembelih, cukur, tahallul. Ini urutan sunnah. Kemudian apakah kalau bertentangan dengan urutan itu haji kita tidak sah? Nah, ini jawabannya. Bab yang kedua ini jawabannya. Bab barang siapa yang mencukur sebelum melontar. Mencukur sebelum melontar. Normalnya apa? Melontar sebelum mencukur. Sekarang dia mencukur sebelum melontar. Atau menyembelih sebelum melontar. Ya. Barang siapa tunggu. Bab man halaqa qabla an-nahri, barang orang yang mencukur sebelum menyembelih. Urutannya adalah menyembelih sebelum mencukur. Atau orang yang menyembelih sebelum melontar. Menyembelih ini nomor 2, melontar nomor 1. Jadi didahulukannya nomor 2 menjadi nomor 1. Apakah ini boleh atau tidak? Maka kita temukan jawabannya nanti dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Bunyi bab, terjemahan babnya, orang yang mencukur sebelum menyembelih atau menyembelih kurban sebelum melontar jumrah, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dan kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 3079. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Isa ibni Talhah ibni Ubaidillah an Abdullah ibni Amr ibn al-As qala Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah dengan ayahnya Amr, dua sahabat Nabi. Abdullah sahabat, ayahnya Amr bin al-As juga sahabat. Abdullah ini terkenal pemuda sahabat yang paling ahli ibadah, yang paling banyak ibadahnya. Dia dalam riwayat Bukhari, ia puasa setiap hari, menamatkan 30 juz Al-Quran setiap hari. Dan dia sholat malamnya dari mulai isya sampai subuh. Luar biasa memang ahli ibadahnya Abdullah bin Amr bin As. Dan akhirnya beliau sampai berita tentang beliau ini kepada Nabi, apakah dari ayahnya atau dari orang lain. Beliau sendiri tidak tahu kenapa Nabi memanggilnya. Nabi memanggil beliau, disuruh menghadap untuk ternyata dinasihati. Dalam masalah puasa, Nabi nasihati yang terbaik. Dalam masalah baca Al-Quran, menamatkan 30 juz itu berapa lama yang sebaiknya, dinasihatkan oleh Nabi, diusulkan oleh Nabi. Dan untuk sholat malam juga dinasihati oleh Nabi yang terbaik, sehingga bisa diistiqomahi oleh dia. Dan ketika Nabi memberikan keringanan yang sangat luar biasa, yang mengatakan, saya bisa lebih dari itu. Ya, puasanya Nabi mengatakan, puasa 3 hari dalam sebulan cukup. Kata dia, beliau, saya mampu lebih dari itu. Maka akhirnya Nabi tetapkan dia untuk berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kemudian untuk namatkan Al-Quran, Nabi usulkan engkau tamatkan satu 7 hari satu minggu satu kali tamat. Tapi beliau mengatakan, saya lebih kuat dari saya masih kuat lebih cepat dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, tamatkan 3 hari satu kali. Kemudian ketika sholat malam, Nabi memintakan untuk sholat di penghujung malam. Maka dia mengatakan, saya lebih kuat dari itu. Maka diusulkan Nabi SAW dengan sholat Daud, yaitu tidur sebagian, kemudian bangun sebentar, kemudian tidur sedikit, sisanya yang banyak diisi dengan sholat malam. Sisanya yang hampir lebih dari separuh malam diisi dengan sholat malam oleh beliau. Dan ini yang beliau praktekkan sampai meninggal dunia. Dan bahkan ketika usianya tua, dia mulai menyesal. Ketika usianya sudah tua, badannya sudah melemah, kekuatannya sudah tidak seperti sedia kala di waktu muda, maka dia mengatakan, sekiranya saya dulu menerima langsung apa yang disarankan oleh Nabi. Dan melihat dia menyesal kenapa tidak menerima usulan pertama Nabi, tetapi yang dia pilih itu tetap dilakukannya, tidak ditinggalkannya sampai meninggal dunia. Apa yang ia tetapkan di depan Nabi itu sampai meninggal dunia tetap dilakukannya. Luar biasa memang beliau ini, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Qal, ia bercerita, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada bi minan lin-nasi yas'alunahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak fi hajjatil wada, di haji wada, biminan di Mina, linnas, berdirinya untuk melayani manusia, melayani orang banyak. Melayani dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjawab fatwa. Yas'alunahu, manusia, orang banyak akan bertanya kepadanya, dan Nabi SAW menjawabnya. Dan ini sampai sekarang masih ada, dipraktekkan oleh para ulama ada pos-pos untuk bertanya. Pemerintah Arab Saudi dalam badan penyuluhan haji, Tawiyatul Hujjaj, penyuluhan jemaah haji di bawah Departemen Agama, menugaskan para dai, dosen-dosen, guru-guru, para mubalig-mubalig untuk memberikan pencerahan kepada jemaah haji dalam berbagai bahasa. Dalam berbagai bahasa maksudnya dengan adanya penerjemah, dan alhamdulillah kita mendapat kesempatan hampir setiap tahun mendapatkan kesempatan untuk tenaga penerjemah di musim haji semenjak saya tingkat 2 di kuliah, tahun ketiga di sana, tingkat 2 sampai sebelum pulang kemarin hampir 13 tahun menjadi penerjemah untuk melayani jemaah haji baik itu di Madinah maupun di Mekah, baik Madinah maupun di Mekah menjadi penerjemah, dan ada pos-posnya. Nanti setiap jemaah haji akan datang dan meminta fatwa. Ini berpedoman kepada perbuatan Nabi. Nabi sengaja tegak berdiri lama di Mina setelah melakukan aktivitas ibadah nusuknya, manasiknya, beliau tegak di sana dan menanti, menunggu orang-orang yang bertanya. Dan di antara yang terjadi saat itu adalah faja'a rajulun, datang seseorang, kata Amr ibn al-As, datang seseorang, faqala, dan dia meminta fatwa. Ya Rasulullah, lam ash'ur fahalaqtu qabla an anhar, saya tidak sadar, artinya lupa, fahalaqtu, lalu saya mencukur sebelum menyembelih. Mencukur urutan keberapa? Ketiga. Menyembelih? Kedua. Dia mendulukan yang ketiga sebelum yang kedua. Saya mencukur sebelum menyembelih. Apa hukumnya saya ini? Nabi menjawab, idbah wala harat. Sekarang kamu sembelih dan tidak mengapa. Sekarang kamu lanjutkan sembelih sekarang, tidak mengapa. Thumma ja'ahu rajulun akhar. Kemudian bertanya, datang lagi orang yang lain dan mengatakan, ya Rasulullah, lam ash'ur, saya tidak tahu atau lupa, fanahartu qabla an armi. Saya menyembelih dahulu sebelum melontar. Sampai di Mina saya sembelih, kemudian baru saya melontar. Padahal melontar itu yang pertama, menyembelih yang kedua. Tetapi didahulukan yang kedua sebelum yang pertama. Kata Nabi SAW, irmi wala harat. Sekarang engkau lontar dan itu tidak mengapa. Kata Amr bin Abdullah bin Amr bin As, qal fama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin an syai'in quddima wala akhir. Tidaklah Nabi SAW hari itu ketika dia bertegak di Mina untuk menjawab fatwa, memberikan fatwa, ditanya tentang amalan hari itu, didahulukan atau dikemudiankan, tidak urut seperti yang tadi telah kita ketahui, kecuali Nabi mengatakan lakukan dan tidak mengapa. Itu jawaban dari bab. Lakukan tidak mengapa. Jadi urutan itu hanya sunnah. Urutan itu hanya sunnah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua cukup panjang dan kita undurkan untuk pertemuan besok. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.